فالحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperteguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cahaya kepada jiwa dan sebaik-baik penyelamat dari segala bahaya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya takwa merupakan sebaik-baik bekalan. Mudah-mudahan kita semua mendapat kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan bulan Zulhijjah yang penuh mulia dan barakah ini, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Lambaian Kaabah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tabi'u bainal hajj wal umrah, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة." Bermaksud, susuli kerja haji dan ibadah umrah, sesungguhnya kedua-duanya akan menghalang kamu daripada kefakiran dan dosa, sebagaimana hembusan api menghilangkan segala kotoran besi, perak dan emas. Haji mabrur akan mendapat balasan syurga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu, tiada sekutu bagimu. Aku menyahut seruanmu, sesungguhnya kepujian dan kenikmatan itu bagimu. Juga kerajaan, tiada sekutu bagimu. Inilah laungan syahdu dan lafaz talbiyah yang akan bergema di Baitullah setiap kali kedatangan Zulhijjah. Umat Islam seluruh dunia akan memenuhi kota Mekah dengan niat yang tulus kepada Ilahi bagi menyempurnakan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Haji mereka bercampur baur antara perasaan sayu dan insaf dengan kekurangan diri, kagum dengan kebesaran Ilahi dan sebab berbaur gembira menjadi tetamu jemputan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi ibadah haji di kota suci ini. Kerinduan kepada Kaabah ini, Kerinduan kepada Kaabah ini bukan sahaja dirasai oleh mereka yang menjadi tetamu Allah. Bahkan seluruh umat Islam, ia tidak akan luput dari hati kita. Sebagaimana kerinduan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di ambang musim-musim haji. Umat Islam yang dapat mengunjungi Baitullah, khususnya jemaah haji daripada Malaysia, yang sebahagiannya adalah saudara mara kita, mereka sebenarnya umat bertuah kerana berpeluang dan terpilih menjadi tetamu Allah. Bukankah anugerah terbesar bagi mereka yang berjaya mendapat haji yang mabrur dan syurga Allah? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Bermaksud, dan sempurnakanlah haji, ibadah haji dan umrah itu kerana Allah. Pensyariatan haji ini menjelaskan kita akan falsafah pengorbanan dan kehambaan dalam Islam. Antara bentuk pengorbanan yang diperlukan merangkumi pengorbanan tenaga, masa, perbelanjaan dan emosi. Pengorbanan lain antaranya ialah kita terpaksa meninggalkan sementara segala kekayaan, pangkat serta keinginan nafsu semasa dalam ihram. Inilah pengorbanan luar biasa yang mesti dilalui oleh tetamu Allah di Baitullah, yang berbeza dengan kelaziman ibadah lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Bermaksud, padanya terdapat tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaan, di antaranya makam Ibrahim, dan sesiapa yang memasuki Baitullah menjadi amanlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Barang siapa yang kufur yakni engkar kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajat suatu pun dari sekalian makhluk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, satu persoalan besar yang bermain di minda kita ialah ramainya umat Islam di Malaysia yang telah menunaikan haji dikira berdasarkan kuota 28,000 jemaah setahun. Namun sikap dan sifat yang buruk masih ada sehingga seringkali mereka bergelar haji atau hajjah terkait dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan agama. Di sinilah pentingnya untuk kita menyorot dan menghayati kembali apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW berkaitan haji mabrur, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal-hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Bermaksud, umrah ke umrah menghapuskan dosa antara keduanya. Haji yang mabrur tiada ganjaran yang selayaknya selain daripada syurga Allah. Telah ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apakah yang dimaksudkan dengan haji mabrur itu? Lalu beliau menjawab, kamu kembali dalam keadaan zuhud kepada dunia dan sangat mengharap akan kehidupan yang kekal di akhirat. Antara kesan Haji Mabrur ialah perubahan ke arah pribadi yang lebih baik dan mulia. Perkara ini hanya akan berlaku dengan berpegang teguh dengan syariat, saling berkasih sayang sesama umat Islam, bermuafakat dan menjauhi segala bentuk kecelakaan, kemusnahan, kemungkaran dan penyakit-penyakit munafik. Bersihkan lidah dari bicara dusta, mencaci, mengumpat, mengata dan mengadu domba. Bersihkanlah hati kerana itulah tempat yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan kemegahan. Antara tanda-tanda lain bahawa amalan haji diterima Allah ialah hati hamba-Nya sentiasa lapang dan seronok apabila dihidangkan dengan perkara-perkara agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 22, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Bermaksud, orang-orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk Islam lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk daripada Tuhannya, demikianlah besarnya ganjaran yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mendapat haji mabrur. Tidak kurang juga impak yang baik ke atas individu tersebut, yaitu menjadi insan yang lebih soleh berbanding sebelum mengerjakan haji. Ini semua adalah petunjuk bahawa amalan ibadah tersebut insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang telah disyariatkan kepada Islam ini hakikatnya mempunyai hikmah yang besar. Antaranya ialah pertama, melatih manusia untuk sanggup berkorban apa sahaja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melatih diri untuk bersabar dan menghadapi ujian dan dugaan serta memperkukuhkan ketahanan jiwa dalam menghadapi godaan hawa nafsu dan syaitan. Ketiga, mengukuhkan persaudaraan umat Islam sejagat selari dengan matlamat perhimpunan agung di bumi Arafah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita yang belum berkesempatan menunaikan haji dan umrah, tidak cukup hanya sekadar melafazkan kerinduan kepada Baitullah, tetapi mesti diiringi dengan doa, azam dan usaha yang bersungguh-sungguh. Kita juga mesti bijak dalam mengurus keuangan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rezeki yang halal sehingga mampu menjadi tetamu Allah. Sekiranya telah mencukupi syarat dan mampu untuk mengerjakannya, janganlah bertangguh-tangguh lagi untuk menunaikannya, khususnya mereka yang masih muda, sihat dan bertenaga. Manfaatkanlah kesihatan dan kekuatan yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan ibadah di tahap yang terbaik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah pada hari ini ialah, pertama, haji adalah ibadat kehambaan yang dapat membawa seorang Muslim memperolehi syurga Allah. Kedua, pelaksanaan ibadah haji menuntut pengorbanan yang besar sebagai bukti penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hikmah besar di sebalik pensyariatan haji ialah sebagai lambang persaudaraan sesama Muslim tanpa mengira darjat, pangkat dan warna kulit di bawah satu akidah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek moyang kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Orang-orang ini diberi kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka." Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.